Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halaqah yang keempat dari silsilah ilmiah beriman dengan para rasul adalah tentang cara beriman dengan para rasul bagian yang kedua. Di antara cara beriman dengan para rasul yang ketiga adalah meyakini bahwa para rasul benar-benar terlepas dari sifat dusta, penyembunyian ilmu, dan pengkhianatan. Allah SWT berfirman, Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-Rahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celaka kita, siapakah yang telah membangkitkan kita dari tempat istirahat kita? Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan benarlah para rasul. Yasin 52. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al watin, fama minkum min ahadin anhu hajizin." Dan sekiranya Dia, yaitu Muhammad, mengadang-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kalian yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Al-Haqqah, ayat yang ke-44 sampai 47. Yang keempat, keyakinan yang dalam bahwasanya mereka telah melaksanakan tugas mereka dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Dan Allah tidak mewafatkan mereka kecuali setelah mereka menyampaikan secara sempurna risalah Allah kepada kaumnya. Allah SWT berfirman, Rusulan mubashirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'dar rusuli وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat An-Nisa 165. Dan Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Dan tidaklah kami utus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya supaya dia menerangkan kepada mereka. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.